Hadirin dan hadirat terhormat, kita memasuki pengajian pertama di bulan Dzulhijjah setelah menyelesaikan program Ini Nasional ke-114. Dalam pengajian malam Jumat ini, kita akan membahas tentang ilmu tasawuf. Pertama-tama yang harus dikenal, diketahui oleh kita semua, sebelum memasuki pembahasan ilmu tasawuf, maka kita punya kewajiban untuk mengetahui dulu mabadi ilmu tasawufnya, kerangka umum dari ilmu tasawuf. Dengan mengetahui mabadi ilmu tasawuf, nanti kita akan mendapatkan semangat spirit untuk mengkaji secara mendalam. Sebagaimana kaidah dalam berbagai disiplin di ilmu agama, tentu harus memenuhi mabadi pan atau disiplin ilmu yang 10. Baru ilmu tersebut, konsep tersebut memenuhi masuk dalam kategori ilmu atau disiplin ilmu. Dalam rangka umum atau mabadi ilmu tasawuf yang 10, yang pertama disebut dengan haddu tasawuf atau ta'rif, definisi bahasan dari ilmu tasawuf. Tasawuf ini bisa menjadi jawaban mana tasawuf, apa ilmu tasawuf itu. Nah, jawabannya adalah hak tasawuf atau definisi tasawuf yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Misalnya tentang zuhud, tentang warok, tentang sobar, dan yang lain-lain. Apa yang disebut dengan tasawuf? Mabani tasawuf yang akan kita bahas, kami ambil dari kitab Tanwirul Qulub karangan Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Definisi dari tasawuf, ilmu muwaraku bihi ahwalu nafsi, yang kotor, nafsu yang buruk. Jadi dengan ilmu tasawuf kita akan mengetahui kondisi jiwa, kondisi nafsu, baik nafsu yang baik ataupun nafsu yang buruk. Di samping itu, kita akan hakikat ilmu tasawuf, mahia ilmu tasawuf. Proses yang pertama dengan ilmu tasawuf, sebagaimana dalam definisi tadi, kita terlebih dahulu mengetahui kondisi jiwa kita, nafsu kita, bukan jiwa orang lain. Yang akan kita perhatikan oleh setiap pribadi, oleh setiap murid, adalah ahwal nafsi, kondisi jiwa kita, kondisi nafsu kita. Apakah masih banyak yang buruk-buruknya, yang jahat-jahatnya, kotoran-kotorannya? Sudah adakah nilai-nilai positifnya di dalam jiwa kita, di dalam nafsu kita? Ini harus diketahui dulu. Kita setiap pribadi muslim, setiap pribadi murid, punya kewajiban dengan ilmu tasawuf, kenali diri kita dengan baik. Bukan sebatas nama kita, bukan sebatas keturunan kita, bukan identitas-identitas atribut-atribut yang palsu, bukan sebatas atribut-atribut yang menipu. Merasa hebat karena kita menjadi seorang pedagang yang sukses, itu atribut. Kita lebih mengenal dengan atribut seperti itu. Di tengah-tengah masyarakat menjadi panutan, menjadi tokoh, dan yang lain-lainnya. Itu hanya identitas-identitas semu yang belum ada kepastian. Tapi kadang itu yang kita kenal. Bahkan yang sering menjadi sorotan di masyarakat adalah status sosial. Mengedepankan itu jadi sial. Nah, untuk bila ini pada umumnya umat manusia, dia mengenal dirinya sebatas atribut-atribut seperti itu yang dibangga-banggakan, harta kekayaannya, penampilan lahiriahnya, perusahaannya, kendaraannya, pakaiannya. Nih, pola kehidupan modern akan bangga apabila jenis mobilnya beda dengan orang lain. Akan bangga kalau rumahnya model terbaru. Akan bangga berpakaian apabila pakaiannya model yang lagi ngetren. Selama ini umat manusia pada umumnya hanya mengenal dirinya sebatas idiom-idiom formal, hanya sebatas simbol-simbol belaka. Tapi yang harus kita kenali oleh setiap diri kita yang sebenarnya, diri kita yang sesungguhnya, itulah ahwal nafsi, kondisi jiwa kita, mentalitas kita, karena itulah yang akan menggerakkan seluruh perilaku kita. Kalau sudah mentalitasnya buruk, perilakunya buruk, pandangannya buruk, telinganya buruk, tangannya buruk, kakinya buruk, bicaranya pun buruk. Dan sebaliknya, apabila mentalitasnya positif, maka akan mencerminkan tindakan perilaku yang baik pula. Ini fase yang pertama. Proses yang pertama kita lihat dari definisi tasawuf. Jadi mengetahui akhwal nafsi, jiwa kita masih Dengan istiqomah, diamalkan dengan baik, ikuti rambu-rambu, ikuti bimbingan sang mursyid, maka insya Allah perpulangan nanti itu kapan? Jangan dipikirkan 1000 tahun lagi. Ini kalau sudah akhirat, kematian, entah nanti 1000 tahun lagi, 100 tahun lagi, orang lain dulu. Bisa nanti jam 12 malam. Alhamdulillah pulang ngaji. Bapak tergantung sang pemimpin. Siapa pemimpinnya? di ponsel, di gambar-gambar, di media televisi, di poster-poster, kira-kira kebanyakannya yang mengajak kepada Allah, yang melalaikan kepada Allah. Kalau mata kita satu saja tidak dijaga, membuat hati keras, membuat hati mati. Pantesan ketika dibahas di yang tidak bisa dilihat mengandalkan panca indera semata, mata kasat semata. Pada umumnya umat manusia hanya mengenal kehidupan ini yang bersifat zahiriah, yang bersifat fisik. Makhluk yang bersifat fisik, benda-benda yang bersifat fisik, tatanan kehidupan yang bersifat fisik. Padahal kehidupan ini berpasang-pasangan, ada kehidupan yang zahir, yang fisik, dan ada kehidupan yang metafisik, kehidupan yang termasuk sinyalemen-sinyalemen petunjuk-petunjuk Allah dengan dua bentuk, bentuk fisik, dan begitu pula petunjuk Allah sinyalemen yang bisa ditangkap dengan hati yang bersih karena berbentuk nur atau cahaya. Ini cahaya besar, cahaya tambah terang. Terus terang pilih, terang terus. Pingin hati kita terang terus. Nah, jadi icon pilih itu bagus dijadikan sebagai ini. Sebagai apa? Sebagai ukuran. Bagaimana bisikan para malaikat bisa dirasakan? Sudah ibu-ibu? Ini para malaikat diperintahkan oleh Allah. Para malaikat turun ke muka bumi, cari majlis ilmu dan zikir. Duduk di situ, hormati mereka, dengarkan apa harapannya. Ada di sini para malaikat? Apakah dia yang cikgu yang engkau jangan takut dengan manusia, cukup takut dengan Allah. Terus tingkatkan keimanan, terus istiqomah. Itu spirit malaikat. Jangan pula sedih, prihatin. Ketika orang lain menyampaikannya, membencinya, ketika dakwah menyampaikan ayat-ayat Allah tidak diresponnya, jangan sedih. Nah, bisikan malaikat itu bisa dirasakan dan bisa ditangkap oleh hati yang bersih. Kita ini butuh dalam beribadah kepada Allah yang modalnya keimanan, kepercayaan, butuh dengan petunjuk-petunjuk yang bersifat gaib, yang bersifat rohani. Jangankan kita, bagaimana Nabi Musa alaihissalam, keluarnya kalimullah yang bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah, tapi ketika akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. siang malam membongkar kita beliau, saya beradu patah bertanya kepada istrinya Ibu Sri Jubair. Begini pertanyaan, dengerin bapak-bapak sama ibu-ibu. Wajib sunnah yang mana yang belum diamalkan? Pertanyaan saya perlu bahkan kepada istrinya. Ibu Sri Jubair, ibu, amalan yang mana yang belum dilaksanakan? Ibu-ibu, bapak-bapak, suka nanya begitu tidak? Pernah nggak ada pertanyaan seperti itu? Kalau nanya apa saja? Dan kalau atau ibu-ibu, banyak wajib yang belum dilaksanakan, banyak sunnah yang belum diamalkan. Tuh orang yang mengingat kepada Allah, semakin mengenal Allah, semakin cinta dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru dengar. Imagine memperangkan umat manusia akan yang kuno. Penampilannya itu semakin kuno, penampilannya semakin tinggi martabatnya. Ada yang beranggapan persepsi martabat seperti itu. Gamisnya enggak pernah disetrika, melinting sampai ke atas. Wah, menutupkan pakaiannya tinggi itu sampai enggak memperlihatkan pakaiannya, enggak mau sombong dengan pakaiannya. Tentu rumahnya sampai mau anggung. Wah, hebat pakaiannya. Itulah ukuran-ukuran atau persepsi manusia yang salah tentang makrifat kepada Allah. Baik, kita lanjut lagi. Nismatu irtibat atau korelasi ilmu tasawuf dengan disiplin ilmu-ilmu yang lainnya. Nismatu dipaksa tidak ada rohnya. sudah masuk ke penjara di Pelintir. Jangan-jangan lagi kembali. Orang pintar dan bodoh, orang kaya orang miskin. Maka alhamdulillah kita dimiskinkan oleh Allah. Untuk sekarang bagus kondisi seperti ini. Coba kaya sedikit aja, tahu Los Angeles, tahu kasino, tahu Hollywood, tahu mana lagi? Tahu pergaulan-pergaulan kelas apa? Selebritis. Udahkah sudah kenal dengan lingkungan seperti itu? Tidak akan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah tambah nikmat yang lebih besar, dikayakan, tapi bersyukur kepada Allah. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Mudah-mudahan jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita teruskan. Melihat Allah. Baik. syariat-syariat agama-agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting sekali tasawuf yang diroh dari syariat, yaitu syariat Islam dan syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi dan para rasul sebelumnya. Kita lanjutkan slide berikutnya. Ismu, apa nama ilmu tasawuf? Diperjelas lagi identitasnya, namanya ismu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf dia namanya tasawuf. Makhluk minas sofa, diambil nama tasawuf itu dari sofa. Apa sofa itu? Bersih, bening, cincong. Dinamai tasawuf karena buah dari tasawuf itu takhirul qalb, batas hati, membersihkan hati, menyucikan hati, sehingga pantaslah disebut ilmu tasawuf yang diambil dari masdar sofa, artinya bersih. Lanjutkan slide berikutnya. Istimdadu, dari mana sumber ilmu tasawuf itu? Minal kitabi wasunnah wal athari asatidah min khawasil ummah. Sumber ilmu tasawuf yang pertama adalah Al-Qur'an Al-Karim. Ayat-ayat Al-Qur'an banyak mengajak manusia supaya melihat kepada Allah, mengenal kepada Allah. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang mekanisme pembersihan jiwa. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fasalla. Ini salah satu ayat yang menunjukkan pembersihan jiwa bagian dari kajian tasawuf. Sungguh bahagia orang yang tazaka, senantiasa. Kenapa diterjemahkan senantiasa? Tazaka itu fi'il mudhari li ibadatil istimrar dalam ilmu ma'ani, menunjukkan istimrar karena menunjukkan zaman hal dan is. Jadi tidak membersihkannya tidak satu kali. Astagfirullah, astagfirullah, tidak. Ngajinya tidak pulang betul, tapi istiqomah. Membersihkan jiwa. Wajah harus taruh ini, fasolat. Maka dia akan mampu menyebut nama Allah dan menegakkan sholat. Sumber tasawuf yang pertama adalah Al-Qur'an. Rasulullah SAW ketika pertama diangkat, ya ayyuhal muzammilun fa'anzil, bangun tengah malam. Bangun tengah malam itu bagian dari kajian ilmu tasawuf. Bersihkan jiwa itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berdoa. Rasulullah ditugaskan menyampaikan ayat-ayat Allah. Sekarang banyak persoalan para ulama mubaligh menyampaikan ayat Allah susah direspon betul. Persoalan itu harus menjadi perhatian. jiwa umat. Tapi dari hati yang bersih terpantul kata-kata yang masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam bagi orang yang mendengarkan. Jadi begitu pentingnya tasawuf sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama pada terorisasi awal ketika beliau dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Begitu juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sampai ditulis itu di para kopi itu supaya ilmu tolaan, ilmu rojaan dikaji ulang oleh setiap pribadi kita. Silakan diskusikan, silakan sampaikan lagi kepada orang lain. Nah, makanya tasawuf yang seperti itu diambil, dikutip dalam satu referensi kitab tasawuf tahun 20 karangan Syekh Amin Al-Qurni halaman 405 sampai 409. Demikian. Demikian pembahasannya ini. Demikian pembahasan di malam Jumat di Tasikmalaya ini. Kita telah rampung membahas mabadi ilmu tasawuf yang 10 atau kerangka umum dari ilmu tasawuf. Mudah-mudahan